بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والفجر. Demi fajar. وليالٍ عشر. Demi malam yang sepuluh. والشفع والوتر. Demi yang genap dan yang ganjil. والليل إذا يسر. Demi malam apabila berlalu. هل في ذلك قسم لذي حجر. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad. Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dhil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladhina tagaw fil bilad. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aktharu fiha al-fasad. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan datanglah Tuhanmu, dan malaikat berbaris-baris. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ